Adi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, apa sih rahasia komunikasi yang baik itu? Ada 5 kunci rahasia komunikasi yang baik ketika Anda berbicara dengan orang, ketika Anda ingin menyampaikan pesan, ketika Anda bersahabat dengan orang, teman yang baru, dan lain-lain. Maka komunikasi yang paling efektif harus memperhatikan 5 A, ya, huruf A. A yang pertama adalah attention. Attention ini adalah perhatian. Seringkali kita berbicara dengan orang, kita tidak memperhatikan orang itu, ya. Bahkan dia bicara apa, kita hanya sekedar mendengarkan. Tapi mendengarkan tidak dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Ini hambatan kita ketika kita berbicara dengan orang. Jadi attention, perhatian ini menjadi kunci yang penting sekali untuk berkomunikasi. Yang kedua, A yang kedua adalah appreciation atau rasa penghargaan. Jadi bagaimana kita berterima kasih kalau orang itu memperhatikan kita? Bagaimana kita menghormati orang itu ketika dia bercerita tentang masa jayanya? Bagaimana kita menghormati ketika orang itu merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berguna untuk perusahaannya? A yang kedua adalah appreciation. Dan A yang ketiga adalah ask, bertanya. Jadi kita harus mempunyai sebuah sikap proaktif untuk ingin mengetahui sesuatu dari lawan bicara kita. Tanyakan hal-hal yang positif yang membuat dia merasa senang dan bangga. Bapak kapan sih bisa sukses seperti ini? Mulai kapan Bapak bisa membeli mobil, ya? Jadi kita menanyakan sesuatu yang membuat dia merasa lebih bangga, lebih bahagia, dan dapat menunjukkan dirinya sendiri. A yang keempat adalah affection. Affection ini kasih, cinta, perhatian, ya. Jadi kita harus memperhatikan orang itu dengan benar-benar care, ya. Perhatian akan orang itu. Maka tidak sekedar kita ingin tahu, ingin berbisnis saja, tapi kita menunjukkan rasa sayang kita. Kita menghargai dia, ya. Affection atau kasih ini jadi kata kunci yang keempat. Sedangkan kata kunci yang terakhir adalah affirm, meneguhkan, ya. Affirm, ya. Jadi affirm, meneguhkan. Jadi kalau orang itu bilang, saya pasti bisa berhasil dalam bisnis ini, Anda harus bilang, ya, saya yakin Anda pasti bisa berhasil dalam bisnis ini. Jadi kita meneguhkan, menguatkan, membangun, mendorong kembali apa yang dipercayai oleh orang ini. Dengan demikian, maka orang ini akan merasa dirinya lebih diyakinkan kembali. Maka mitra bisnis, 5 kata kunci dalam komunikasi yang baik adalah yang pertama, attention atau perhatian. Yang kedua, appreciation atau penghargaan. Yang ketiga, ask, bertanya keinginan kita untuk tahu lebih tentang orang itu. Dan yang keempat adalah affection atau cinta kasih. Dan yang kelima adalah affirm atau meneguhkan kembali akan apa yang dilakukan oleh orang itu. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website, atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.